Selesai masalah 35 yaitu riya. Kemudian masalah 36 yang mirip-mirip dengan masalah riya ini, yaitu beramal untuk mendapatkan dunia. Beramal untuk mendapatkan dunia. Kita langsung masuk dulu dalil yang pertama disebutkan oleh penulis, cuma dua dalil saja di sini. Dalil yang pertama nanti akan kita rinci masalahnya. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki, menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya. Intinya semua tentang dunia dan perhiasannya, pangkat, jabatan, harta. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Pasti kami berikan balasan untuk mereka, amalan-amalan mereka. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dirugikan. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka yang beramal karena inginkan dunia dan perhiasan dunia, tidak ada bagi mereka itu di akhirat kecuali neraka saja. Tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u. Kemudian batallah semua usaha-usaha mereka di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai 16 ini Allah menyebutkan tentang orang yang beramal karena dunia. Apa yang Allah berikan? Allah akan berikan apa yang mereka inginkan dari dunia tersebut. Cuman ada ayat lain yang mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Surat Al-Isra ayat 18. Surat Al-Isra ayat 18 mengatakan, siapa yang beramal karena menginginkan dunia, maka kami akan berikan dunia itu liman nasya'u, kepada orang yang kami kehendaki. Surat Hud ayat 15-16 menyebutkan kepada kita, orang yang beramal karena dunia, pasti Allah berikan dunia itu. Paham ya? Surat Hud ayat 15, orang yang beramal karena dunia, pasti kami berikan dunia tanpa kami kurangi sedikit pun. Jika dia beramal ini ingin dunia, Allah berikan pasti. Tapi surat Al-Isra ayat 18 menyebutkan, orang yang beramal karena ingin dunia, kami berikan dunia bagi orang yang kami kehendaki. Bertentangan gak? Bertentangan. Yang mana yang lebih dikuatkan? Yang lebih dikuatkan yang Al-Isra ayat 18. Dia lebih mengkhususkan bahwasanya apabila seseorang itu beramal dan amalnya tujuannya dunia, maka belum tentu dia akan dapatkan dunia itu. Mungkin dia dapatkan, mungkin juga tidak. Adapun orang yang beramal akhirat, pasti Allah berikan ganjarannya di akhirat nanti. Amin ya? Orang yang beramal untuk dunia, dia beramal apapun kerjaan amal tersebut, kemudian ingin balasannya itu di dunia. Ingin balasannya itu dunia, jabatan, harta dan semisalnya, maka mungkin Allah berikan, mungkin juga tidak. Liman nurid, kata Allah, yang kami inginkan. Contohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka beramal, ada enggak niat mereka dapat akhirat? Tidak ada, mereka inginnya dunia. Setelah kita lihat realita yang ada, apakah semua orang kafir itu dibikin kaya oleh Allah? Enggak juga. Banyak orang-orang kafir yang rumahnya gubuk juga, cacat, miskin, usahanya juga serabutan, kehidupannya susah. Banyak juga orang kafir seperti itu. Nah, itu bukti. Enggak semua orang yang beramal berharap dunia, Allah berikan dunianya. Tapi semua orang yang beramal untuk akhirat, pasti akan Allah berikan akhirat. Ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian sekarang, apakah orang yang beramal niatnya dunia itu, dia itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang beramal niatnya dunia itu dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah mengatakan di sini ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak ada balasan di akhirat kecuali neraka saja. Dia beramal tapi balasannya cuma neraka saja. Berarti orang yang beramal untuk dunia, apa status amalnya? Nah, di sini kita akan perinci. Pertama, poin yang pertama, perinciannya. Mencampur niat ibadah itu, mencampur niat sebuah amal itu, niat amal soleh untuk akhirat dengan niat amal soleh yang lain. Misalnya dalam satu amal ada dua niat dan dua-duanya niat ibadah. Dalam satu amal ada dua niat dan dua-duanya niat ibadah. Maka bentuk amalan seperti ini boleh. Jadi dia niat, dia melakukan sebuah ibadah. Ada niat ibadah di situ. Kemudian ada niat lain juga, niat lain juga masih berhubungan dengan akhirat, bukan dunia. Dua-duanya niat akhirat, maka ini boleh. Contoh hadis mana? Contohnya apa yang dilakukan oleh Malik bin Huwairis dalam Sunan Abu Daud, beliau mengatakan, "Inni la usalli bikum wa ma uridu shalat." Walakinni uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku sebenarnya mengerjakan salat di depan kalian ini bukan cuma sekedar ingin salat saja, tapi ada tujuan lain, yaitu ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana salat Rasul. Dia salat pasti salatnya karena Allah, ya enggak? Tapi ada niat lain, apa? Ingin memperlihatkan bagaimana salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang kita melakukan amal soleh ada niat lain, ingin mengajarkan, ingin ngasih tahu. Nah, itu juga mendapatkan pahala dua-duanya. Contoh lain, Nabi SAW melihat ketika ada orang yang terlambat datang sholat, masbuk, sholat berjamaah sudah selesai. Kemudian Rasul berkata kepada sahabat-sahabat yang ada saat itu, kan orang yang masbuk itu kan sholat sendirian. Lalu Rasul pun mengatakan kepada mereka, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'ahu. Tidakkah ada di antara kalian ini yang mau bersedekah kemudian salat bersama dia? Jadi si fulan ini kan datangnya telat. Dia masbuk. Setelah melihat dia masbuk, Rasul berkata kepada sahabat yang ada di sekitar beliau, "Tidakkah di antara kalian ada yang mau bersedekah? Caranya bagaimana? Salat bersama dia." Berarti ketika dia sholat tadi, niatnya kan dua. Niat dia sholat karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang kedua apa? Ingin bersedekah. Apa bentuk sedekahnya? Agar teman yang masbuk ini dapat pahala sholat berjamaah. Kan ini biasa kita lakukan, ya kan? Melihat kawan kita masbuk, kemudian kita nemani dia untuk sholat berdua sehingga dia dapat sholat jamaah dan kita dapat pahala sedekah. Nah, itu namanya dalam satu amal ada dua niat dan dua-duanya niat ibadah. Contoh lain lagi, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Inni la aqumu bis salati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu bi salati karahiyata an asyqa ala ummihi." Aku sebenarnya ketika salat ingin kupanjangkan, kata Rasul, ingin dipanjangkan salat tersebut. Kemudian beliau mendengar anak kecil yang lagi menangis. Saat mendengar anak kecil yang menangis, maka beliau singkat sholatnya agar tidak memberatkan ibunya. Ada berapa niat? Ada dua niat. Niat pertama niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua tadi memendekkan sholat, tujuannya agar ibunya tidak merasa berat karena anak tersebut nangis. Nah, ini poin yang pertama, mencampur dalam satu amalan dua niat dan dua-duanya niat ibadah. Dan banyak seperti ini. Banyak seperti ini. Contoh, kita pergi ke rumah saudara, kemudian kita kasih uang. Ketika kita ngasih uang saudara atau kerabat kita, niat pertama sedekah, niat yang kedua menyambung silaturahmi. Kalau dia orang tua kita, tiga niatnya mungkin. Pertama niat sedekah, yang kedua niat silaturahmi, yang ketiga niat berbakti kepada orang tua. Jadi dalam satu amal bisa terkumpul niat-niat yang banyak, selama niatnya itu semuanya niat akhirat, itu diperbolehkan. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, Sekarang poin yang kedua, mencampur niat akhirat dengan niat dunia. Mencampur niat akhirat dengan niat dunia. Pertama, salah satu bentuk dunia adalah riya. Ya enggak? Riya itu dunia enggak? Dunia. Kalau dia beramal kemudian niatnya riya, secara umum amalannya batal. Kalau amalnya terpisah. Ingat yang kemarin? Kalau amalnya saling berhubungan dari awal sampai akhir, contohnya sholat. Sholat itu dari awal sampai akhir satu paket. Ketika ada riya, misalnya sholatnya 4 rakaat, di rakaat yang ketiga dia riya sampai akhir, seluruh sholatnya bukan batal, tidak ada pahala. Tapi kalau sedekah, sedekah itu berpisah-pisah. Sedekah 1000 ikhlas, sedekah 2000 ikhlas, sedekah 5000 ikhlas, sedekah 100.000 ngalih kiri kanan ada orang, oh dilambati sedikit. Nah, jadi yang 100.000 tidak berpahala, tapi yang sebelumnya berpahala karena dia berpisah. Itu poin pertama. Salah satu bentuk dunia adalah riya. Kalau dia beramal karena riya, secara umum amalannya tidak ada pahalanya. Bahkan dia berdosa. Yang kedua, niatnya itu tercampur dengan dunia tapi bukan riya. Niatnya itu tercampur dengan dunia tapi bukan riya. Jadi dunia itu kalau kita bagi menjadi dua. Dunia itu pertama riya. Yang kedua selain riya. Pertama riya, yang kedua selain riya. Selain riya itu apa? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, itu dunia semuanya. Kalau tercampur, pertama kalau dia beribadah karena riya tadi, secara umum ibadahnya selesai, tidak ada pahala. Yang kedua, niat dunia itu selain riya, berarti ingin pangkat, jabatan, harta, dan semisalnya. Maka ini dibagi menjadi dua, kata beliau, kata penulis Ferrandez. Pertama, niat amal akhirat murni, betul-betul ingin mendapatkan dunia. Dia ingin mendapatkan dunia murni, tidak ada niat ibadah sama sekali. Ya, kita memang tidak husuuzon sih, cuman kita kasih saja sebagai wanti-wanti. Contoh orang bikin akun YouTuber, dia ngaji di situ, suaranya bagus. Tujuannya apa? Nyari followers. Betul-betul tujuannya tadi ngaji, azan, suaranya bagus ditampakkan. Tujuannya betul-betul murni mau mencari followers, mencari uang gaji dari YouTuber tadi. Itu contoh amal akhirat tapi murni betul-betul tujuannya dunia, tidak ada tujuan akhirat sama sekali. Kalau dia ada tujuan akhirat pasti dia akan belajar ilmu agama. Tapi nyatanya orang-orang itu kebanyakan jahil, ya enggak? Disuruh belajar enggak mau. Kadang-kadang dia ngajinya juga salah-salah, tapi kebetulan suaranya bagus. Secara tajwid, secara makhraj dia salah-salah, tapi suaranya merdu. Nah, itu menunjukkan sebenarnya dia itu enggak ada niat akhirat. Ini cuma indikasi saja. Cuma indikasi untuk mempermudah pemahaman. Jadi bentuk pertama, jika dia beramal akhirat murni tujuannya hanya dunia saja, maka amalannya ini sia-sia. Yang dia dapatkan masuk dalam ayat ini tadi, ulaika laisa lahum fil akhirati illanna, mereka tidak ada yang mereka dapatkan kecuali di akhirat hanya neraka saja. Wa habitu ma sanau wa batilu ma kanu yasnau. Kemudian apa, sirnalah semua apa yang mereka kerjakan dan tidak akan mendapat pahala sedikit pun. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, tercampur antara niat dunia dan niat akhirat. Tercampur antara niat dunia dan niat akhirat. Paham ya? Kalau bentuk yang pertama murni hanya untuk dunia saja, bentuk yang kedua tercampur, ada niat dunia dan ada niat akhirat. Maka ini dibagi menjadi dua kondisi. Dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama, dunia tadi yang dia niatkan itu memang dimotivasi oleh syariat. Dunia tadi yang dia niatkan memang dimotivasi oleh syariat. Ada enggak motivasi syariat kalau kita beramal kemudian dapat dunia, ada enggak? Apa contohnya? Hah? Contohnya menyambung silaturahmi. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Ketika dia datang menyambung silaturahmi, niatnya apa? Agar lancar rezekinya. Paham? Contoh lain, contoh yang kedua, da'u mardakum bisadaqah, obati orang-orang yang lagi sakit dengan sedekah. Dia lagi sakit, kemudian dia bersedekah. Niatnya apa tadi? Agar sembuh. Berarti motivasi dunia itu dimotivasi syariatnya. Ada syariat yang memotivasinya. Contoh lain, menikah. Menikah. Siapa yang miskin kata Allah, lalu dia menikah, yughnihimullahu min fadlih. Maka Allah akan bikin kaya dia dengan karunia-Nya. Lalu nikahlah kawan tuh. Tujuannya apa? Agar jadi orang kaya. Paham? Nah, itu dia nikah kan ibadah. Cuman dia lakukan ada niat dunia di situ. Tapi dunia itu dimotivasi oleh syariat. Kemudian contoh lain, bertakwa. Apa dalilnya? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala masalahnya, kemudian Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Lalu dia berusaha bertakwa agar jadikan kaya. Paham antum? Nah, kalau dunia-dunia tadi yang dia niatkan itu memang dimotivasi oleh syariat, maka ini masih dibolehkan oleh para ulama. Maka ini masih diperbolehkan. Hukumnya adalah boleh. Itu penjelasan ulama kita. Intinya kalau dunia tersebut memang dimotivasi oleh syariat. Nah, kedua, kalau dunia yang dia niatkan tadi tidak ada motivasi khusus dari syariat. Tidak ada motivasi khusus dari syariat. Contoh, pergi ke masjid kan ingin nuntut ilmu, ya enggak? Di samping nuntut ilmu, nak jualan promosi misalnya. Nuntut ilmu kan nuntut ilmu, tapi ada niat lain, promosi sekalian. Nah, niat promosi saat nuntut ilmu ada enggak kira-kira dari syariat? Ada enggak? Enggak ada, sian kan? Sian. Dan yang lain-lain, masalah-masalah yang lain, intinya ada niat dunia di situ, tapi tidak dimotivasi oleh syariat Islam. Apa status amalnya ini? Nah, di sini ada tiga pendapat. Di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, amalannya tertolak. Berarti dia nuntut ilmu tadi, niatnya adalah ingin sekalian jualan atau mencari rekan bisnis dan misalnya, maka amalannya tertolak. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua, Al-Qurrafi, beliau mengatakan tidak mengapa suatu amal soleh tercampur dengan niat duniawi. Tidak mengapa amalan soleh tercampur dengan niat duniawi, sehingga amalan tersebut masih tetap berpahala. Jadi pendapat yang kedua apa? Kalau dia niat akhirat, ada niat dunia juga, maka amalannya tetap berpahala. Ini pendapat yang kedua. Alasannya apa? Alasannya tadi dikiaskan kepada yang pertama tadi. Kalau syariat itu memotivasi sebagian amal untuk mendapatkan dunia, paham ya? Berarti secara umum beramal akhirat ada niat dunia itu boleh. Paham antum? Jadi contohnya, syariat memotivasi silaturahmi. Motivasinya apa? Allah luaskan rezekinya. Allah memotivasi orang menikah. Motivasinya apa? Yughnihimullah min fadlih. Allah bikin kaya dia. Nah, kalau ada beberapa amalan-amalan dimotivasi akan dapat dunia, maka sebenarnya secara umum beramal akhir untuk dunia itu boleh. Paham antum di sini? Berarti dia mengkiaskan. Kalau yang bagian pertama Ibnu Hazm itu khusus, kalau dimotivasi oleh syariat ya khusus untuk amal itu saja. Silaturahmi, silaturahmi saja. Sedekah, sedekah saja. Kemudian apa tadi? Bertakwa, bertakwa saja. Nikah, nikah saja. Tidak bisa diluaskan dengan amalan yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, dilihat mana yang mendominasi. Dilihat mana yang mendominasi. Nah, kita cukup dulu. Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Jadi kita teruskan. Nah, tadi pendapat yang ketiga adalah lihat mana yang mendominasi. Kalau yang mendominasi adalah niat akhirat, maka amalannya tetap berpahala. Tapi kalau yang mendominasi adalah niat dunia, maka tidak dapat pahala. Jadi kesimpulannya adalah ketika dalam masalah beramal ada niat dunia, yang kita perhatikan apakah niat dunia itu dimotivasi syariat atau tidak. Kalau dimotivasi syariat, aman tadi kan, masih boleh. Kalau tidak ada motivasi dari syariat, dua kemungkinan yang membuat dia itu tidak ada pahalanya. Pertama, murni niatnya ingin dunia. Kalau murni sudah selesai, amalannya tidak ada pahala, masuk ayat tadi itu. Yang kedua, yang mendominasi niat dunia, itu sama juga kasusnya, dia tidak akan berpahala. Jadi apakah niat seseorang terhadap dunia itu murni dan mendominasi? Kalau murni dan mendominasi, maka selesai amalannya tidak ada pahalanya. Tapi kalau yang mendominasi niat akhirat, niat dunia ada tapi sedikit saja, maka ini tidak dapat pahala. Kemudian Syekhul Islam memperinci masalah ini juga. Beliau membagi jadi dua. Pertama, orang beramal tapi berharap dunia. Yang kedua, orang berharap dunia untuk beramal. Bisa membedakan? Pertama, orang beramal berharap dunia. Yang kedua, orang berharap dunia, dunia yang diharapkan itu sebenarnya untuk dia beramal, untuk dia beramal soleh, apapun bentuk amal solehnya. Nah, kasus yang pertama, orang yang beramal, dia berharap dunia, dibagi tadi kembali. Pertama, apakah niat dunia murni dan mendominasi, ataukah niat dunia cuma sedikit saja? Kalau murni dan mendominasi, ini tidak akan ada pahalanya. Kalau cuma sedikit saja, sebenarnya ini mengurangi tauhid. Jelas ya? Yang kedua, dia itu berharap dunia, tujuannya sebenarnya untuk beramal, membantu dia beramal, menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang, misalnya sebagai suami, tanggung jawab sebagai suami, sebagai anak, ada tanggung jawab kepada orang tua, sebagai orang tua tanggung jawab kepada anak, ya itu gak masalah. Dan itu yang dituntut sebenarnya. Dia berharap dunia, cuman itu tujuannya agar bisa membantu dia beramal. Kalau Ustaz Miranda, maka itu bahkan itu adalah hal yang terpuji, kata beliau. Jadi sebenarnya dunia yang diinginkan bukan tujuan utama, untuk membantu dia beramal, beramal soleh. Ini hal yang terpuji, kata beliau. Kemudian hadis yang kedua disebutkan oleh penulis adalah hadis yang cukup panjang. Intinya Rasul mengatakan di situ, celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hamba bahan-bahan baju. Di sini disebutkan baju sutra atau baju yang tebal. Apabila dia mendapatkan, maka dia senang, bahagia jika mendapatkan dunia dan harta itu. Apabila tidak dikasih, maka dia marah. Jadi orang yang hidupnya itu inginnya dinar, dirham, style. Di sini kan bahan, maksudnya style, gaya hidup. Dia inginnya itu dunia, uang, dan gaya hidup saja sebenarnya. Jika dia dapat gaya hidup, bahagia. Jika tidak dapat dunia itu, dia tidak bahagia. Apa yang Allah berikan? Ta'isa wan takasa, celakalah dan terbalik keadaannya nanti. Kenapa? Wa idza syika falan taqas, jika dia tertusuk duri, dia tidak akan bisa terlepas dari tusukan duri tersebut. Dia itu hidupnya ingin dunia, yang Allah berikan nanti terbalik, malah hidupnya akan semakin sempit. Allah akan berikan dia kesempitan. Orang yang hidup untuk dunia, maka Allah akan berikan kesempitan dia. Sudahlah dosa. Wa idza syika falan taqas, jika tertusuk duri tidak bisa selamat dari tusukan duri, yaitu kesulitan yang ringan saja dia akan susah untuk keluar darinya, apabila apalagi masalah yang berat. Adapun orang yang kedua, bahagialah bagi seorang hamba yang berjihad dengan kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia orang yang berdebu, kakinya itu berdebu, rambutnya itu kusut. Kemudian dia itu tetap beramal menjaga amanah, baik ditempatkan di depan ataupun di belakang. Kalau kita kan, baik dia sebagai koordinator, sebagai ketua ini, ketua itu, atau diletakkan di balik layar, bagian bersih-bersih, bagian nyangkat meja, misalnya kan dalam taklim. Nah, intinya dia melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. In ista'zana lam yu'zan lahu wa in syafa'a lam yusaffa', jika dia minta izin tidak diizinkan karena dia bukan orang besar, dia orang kecil. Jika dia meminta syafaat, memberikan rekomendasi, tidak dianggap rekomendasinya karena dia bukan orang penting di situ. Berarti kan ya, di sini kata Rasul, bahagialah orang seperti itu. Rambutnya kusut masai, bajunya bukan baju yang baru. Orangnya tidak terkenal, ada dan tidak adanya dia orang tidak tahu. Kalau dia ada orang tidak tahu, kalau dia tidak ada orang enggak nyari-nyari karena bukan orang penting. Bahagialah orang seperti itu kata Rasul. Faedahnya apa? Faedahnya adalah ketika kita beramal, tetap beramal karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempat kita. Yang kedua, yang paling penting amal itu bukan gayanya. Di sini Rasul mengatakan orang tersebut rambutnya kusut, berdebu, kalau minta izin tidak diizinkan. Kalau ngasih rekomendasi enggak dianggap siapa ini? Bukan orang penting. Itu enggak penting. Enggak penting penampilan, style itu enggak penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah ikhlasnya. Jadi kesimpulannya hadis ini menyebutkan manusia itu ada dua. Manusia itu ada dua. Pertama yang hidupnya untuk dinar, dirham dan gaya hidup, maka dia akan binasa dan celaka kata Rasul SAW. Hidupnya akan dibikin sulit, dibikin susah. Ada enggak yang enggak dibikin sulit? Ada, tapi sebagai istidraj, sebagai uluran Allah, ulur-ulur nanti Allah akan apa? Lipat gandakan siksanya. Yang kedua, orang yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala tanpa dia memperhatikan gaya hidup, penampilan fisiknya, yang terpenting adalah amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini adalah hidup itu apabila berharap untuk dunia, maka Allah akan balik keadaannya. Yang seharusnya mudah, Allah akan bikin dia semakin sulit hidupnya. Seperti orang yang tertusuk duri, dia tidak bisa lepas dari tusukan duri itu, padahal cuma duri yang menusuknya. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, ketika kita beribadah, maka ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu iri hasad kepada kedudukan dan status sosial. Di sini kan Rasul menyebutkan orang yang paling rendah status sosialnya tapi tetap dia beramal karena Allah. Yang terakhir adalah terkadang orang itu di mata manusia dia rendah, tidak ada kedudukan, tapi belum tentu itu di hadapan Allah sama. Terkadang kita cuma orang kecil, tidak terpandang, harta juga enggak punya, pendapatan juga pas-pasan, belum tentu di hadapan Allah itu sama. Karena yang menjadi ukuran bukan fisik, penampilan dan harta dunia sebagaimana hadis ini tentang orang yang tidak terpandang sama sekali. Itu mungkin bisa kita sampaikan. Intinya beramal berharap dunia itu kadang niatnya riya dan kadang niatnya selain riya. Menurut perincian-perincian hal tersebut merusak tauhid seseorang. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.